الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونريد أن تلكم الجنة ورثتمها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يا خير المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى ولا تزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين ما بعث الله نبيا قط من آدم إلى تقوم صائما يوصي أمته أن يشهد فتنة المسيح الدجال كما أنزل النور قوما واليوم سأقول لكم ما لم يقلهم من قبل أحد من قبل إنه أعوان والله ليس بأعوان وقال أيضا في حديث الأخرى من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف وفي حديث آخر من قرأ عشر آيات من أول وآخر سورة الكهف عصم عن الدجال الحديث هذا كما قال صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم من أول ذكر من الشيخ إلى هدرة الكرام رئيس تعامل هذا المسجد سوسياتي سليمان وزاكم الله وإلى الأساتذة والأساتذة اللي يستمعون ويحضرون في هذا المسجد حفظكم الله وإلى أمير المجلس في هذا البرنامج حفظكم الله وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات أحييكم بانتهاء الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tidak sekutu baginya, Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendak-Nya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam jiwa alam semesta. Bagi Allah sangatlah mudah untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Nya. Cukup mengatakan kun fayakunu, jadi maka jadilah Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dalam fitrah dan makom yang terbaik. Fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah manusia sebagai makhluk yang terbaik, Allah ciptakan pula sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Ya. Kalau kita ibaratkan fitrahnya manusia hidup di dalam Islam, itu laksana ikan yang berada di dalam air. Bagaimana ikan di dalam air hidupnya? Tentram tidak? Aman tidak? Nyaman? Adil tidak? Makmur tidak? Wah, sudah ketahuan ya saya ngomong. Ya. Maka begitulah fitrahnya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Seperti ikan hidup di dalam air. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu tidak jauh beda. Hidupnya seperti ikan yang berada di luar air. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Nasibnya tidak jauh beda kayak ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, apalagi. Ya gitulah nasib ikan jika berada di luar air. Ya begitu pula manusia. Jika berada di luar Islam, nasibnya tidak jauh beda kayak ikan yang berada di luar air. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan Islam sebagai sistem hidup kita demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang mulia. Ya, kita bersyukur Allah menjadikan Islam sebagai sistem hidup kita karena cuma Islam yang kompatibel dengan posisi dan apapun yang kita butuhkan sebagai manusia. Ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada usbah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat akhir zaman. Menjadi isyarat kalau memang kita sudah berada di ujung peradaban manusia. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, tetapi kita betul-betul berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang membuat saya yakin kita berada di pintu gerbang kiamat? Banyak hal. Banyak hal yang membuat saya yakin bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Sebagaimana hadis Rasulullah. Dari mana saya yakin? Karena dari hadis Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah menegaskan, "Baina yaday sa'ah di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan." Ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat adalah munculnya tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ini hadis terdapat dalam berbagai macam kitab akhir zaman. Sudah terasa belum tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat? Sabun terasa? Sampun dereng? Sampun, oke. Ribut kabarnya Bapak Ibu? Saya, oke, matur nuwun. Cuma segitu saja. Yeah. Indikator kalau kita hidup di zaman penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Yang pertama, yukadzdzibu bil shadiq. Orang-orang yang benar dibohongi. Orang-orang yang berkata benar, orang-orang yang jujur didustakan. Sudah terjadi belum? Yakin? Di mana, Pak? Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka yang kedua pasti terjadi. Karena ini sistem. Wa yusaddiqu fihal kadhib, maka dibenarkanlah para pendusta. Orang-orang yang bikin hoax dibenarkan. Sudah terjadi? Di mana? Ya. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga pun sudah pasti terjadi. Wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi penguasa, diangkat menjadi pejabat. Coba, yang ini jawabannya gimana? Sudah terjadi belum? Di mana, Pak? Tiga-tiganya sudah terjadi? Berarti kita berada di pintu gerbang hari kiamat. Kalau sudah jelas berada di pintu gerbang kiamat, Mas kapan nikah, Mas? Baik, yang saya hormati DKM Masjid Susiati Saliman yang dirahmati Allah, yang saya hormati pembawa acara pada kesempatan kali ini menghilang. Kemana ini sarapan dulu? Ya, Mas yang saya hormati, Ustaz yang saya hormati, pembawa acara akhir zaman, MC akhir zaman. Ya. Juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh, ya, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat, para sahabat, bahkan ya, yang saya hormati ibunda kita, Ibu Suciati Saliman, ya, saat ini sedang diuji Allah dalam keadaan sakit. Tadi saya ngobrol dengan putri beliau di bawah bahwa beliau sedang dirawat di rumah sakit, ya. Maka beliau sebagai seorang muslim punya hak atas kita dan kita punya kewajiban kepada beliau. Apa kewajiban kita dan hak beliau? Didoakan. Kita doakan dulu sama-sama. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada beliau dengan kesabaran beliau menjalani masa sakit ini. Dan juga mudah-mudahan sakitnya beliau ini menjadi beliau bersih dari dosa-dosa beliau, dijauhkan dari kesalahan beliau. Dan sakitnya ini mudah-mudahan menjadi titik tolak beliau mendapatkan masa-masa yang baik dalam kehidupannya dan barokah. Amin. Buat beliau dan juga buat siapapun saudara-saudara yang sakit. Baik, ikuti buat baik-baik ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadullah al-azim, رب العرش العظيم أي يشفي إبو ستيتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيها اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي إبو ستيتي من مرضها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الحمد لله. Baik, mudah-mudahan di antara kita yang sedang dekat dengan Allah sehingga doanya dijabah Allah SWT. Amin. Sebelum saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni. Saya asli dari Bandung, kelahiran Bandung dan keluarga Bandung Padang ya. Ibu saya dari Bandung, ayah saya putra Padang, Bukit Tinggi, Sunepuan. Jadi Sunda Padang, Pak. Dan saya pendidikan di SD, SMP, SMA, sempat masuk jurusan kimia, tadinya mau daftar menjadi dokter di kedokteran umum. Kedokteran umum tidak menerima saya. Akhirnya saya diterima di kimia, IKIP. Tapi karena himmah saya lebih kepada agama, saya murtad dari kimia IKIP dan mualaf di tafsir hadis. Saya ambil kuliah tafsir hadis Usuluddin di Stai Al-Fatah Demak, Jawa Tengah. Dari situ saya kemudian kembali ke Bandung, sempat mengambil studi jarak jauh dengan Al-Quds Institution Palestine. Kemudian sempat mau melanjutkan S2 ke Yaman, namun saat itu Yaman sedang bergejolak dengan gerakan Syiah Qawtiyah. Maka saya tidak jadi urung, dan saat itu kemudian saya kembali ke Indonesia menjalankan studi di sana, di Indonesia, di negeri saya sendiri. Sempat mengajar di sebuah SMA dan beberapa kali mengajar di pendidikan luar kampus, UNPAD dan sebagainya. Kemudian 2014 saya resign karena jadwal di masjid lebih padat dari jadwal di sekolah. Akhirnya saya memilih umat dan meninggalkan sekolah. Kemudian sempat aktif di Pemuda Persatuan Islam, kemudian saya sempat aktif juga di NGO Golden Future Foundation. Kita bergabung bersama teman-teman kita yang baru pulang dari Suriah untuk membuat sebuah tim misi medis pengobatan dan juga membantu mereka yang menjadi korban perang. Dari situ kemudian saya keluar juga karena membutuhkan waktu yang banyak sementara saya sibuk di kajian. Maka kami bergabung dengan teman-teman di One Ummah Movement untuk juga sama menyatukan kekuatan pemuda, mudah-mudahan bisa membawa nama harum Indonesia. Kenapa? Karena insya Allah dari sekian banyak negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Betulkah Indonesia? Nantikan penjelasannya serang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Iklan dulu, sinetron ada iklannya kan, Pak? Thank you. Apa yang kita saksikan barusan adalah merupakan gambaran sedikit dari tanda-tanda kiamat. Apa yang tadi kita lihat itu sudah terjadi. Itu tanda-tanda kiamat telah dekat. Rasulullah SAW menyebutkan baitu ana wa sa'ka hatain. Jarak diutusnya aku antara telunjuk antara aku dengan kejadian hari kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah merenggangkan sedikit. Yuhalu bainahuma qalilan. Ya. Rasulullah menyebutkan begini, antara aku dengan kiamat itu seperti ini 14 abad yang lalu. Lah kita hari ini mau bilang apa? Antara kita dengan kiamat saya melipat jari tengah saya. Nah kalau gini maksudnya apa ya? Ini bukan kampanye. Nanti saya bilang begini bukan kampanye juga ya. Sensitif memang sekarang. Ya udah saya gak usah pakai telunjuk. Ya. Hari ini saya seperti ini. Artinya apa? Kiamat sudah ada di ambang mata. Ya. Bahkan Dajjal yang menjadi satu dari 10 tanda besar kiamat ini pun nampaknya telah dekat kemunculannya. Saya khawatir Dajjal akan muncul 3 tahun ke depan. Kok Ustaz yakin 3 tahun ke depan Dajjal akan muncul? Ya. Sebentar saya tanya, Bapak Ibu, Ibu-ibu nih, Ibu-ibu. Ibu-ibu kenal sama Dajjal, Bu? Kenal? Ketemu di mana, Bu? Bu, Dajjal ini apa, Bu? Ada anak-anak seloyuran mengatakan Dajjal itu Ustaz Dada dan Bujal, Ustaz. Bukan Bapak Ibu sekalian ya. Dajjal ini manusia biasa. Dia manusia biasa seperti kita. Dajjal bukan Fomeo, tapi dia manusia. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Berarti umurnya berapa tahun? Nabi Musa diutus di tahun 1450 sebelum Masehi. Kurang lebih. Silakan Bapak Ibu buka dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullah. Atau di dalam kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin Syekh Sami bin Abdullah Al-Maghlis. Ya. Itu diceritakan kalau Nabi Musa diutus di tahun 1450 sebelum Masehi, kurang lebih. Berarti dia Dajjal dilahirkan di tahun 1350 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2019 Masehi, tambahkan ke 1350. Pinten. Berapa Bapak Ibu? 3300-an ya, 3372 tahun usianya. Dia termasuk al-mumtazirin yang Allah tangguhkan. Awalnya saya tidak berpikir panjang tentang siapa itu Dajjal, hanya sebatas pengetahuan saja. Saya tidak pernah mau berniat menyampaikan pada orang lain. Karena orang lain memang pun kalau diajak bicara Dajjal, terkadang orang takut dan juga apa itu Dajjal? Apa kepentingannya buat kehidupan saya? Tidak ada. Tapi ternyata saat ini justru kita mesti wajib tahu tentang Dajjal, karena fitnahnya sudah merambah seluruh kehidupan kita. Tidak ada satupun bidang dalam kehidupan kita, hatta agama sekalipun, melainkan fitnah Dajjal ada di dalamnya. Biasa saya kalau masuk ke sebuah masjid untuk pengajian, saya suka lirik dulu kanan kiri, lihat arsitektur masjidnya. Kalau di sini insya Allah tidak ada. Tidak ada simbol-simbol Dajjal. Karena para pengikut Dajjal, mereka ingin menguasai dunia, melakukannya dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Itu 3 ranah yang disentuh oleh Dajjal. Maka 3 ranah ini tidak pernah terlepas dari sistem Dajjal. Simbol, ritual, arsitektur. Ya, salah satu contoh ritualnya. Ya, salah satu contoh ritualnya, orang-orang Yunani mereka menyembah Dajjal dengan melakukan pawai obor. Pawai obor keliling negeri. Menyembah dewa matahari mereka. Ya, dewa matahari mereka bernama Helios. Ya, penyembahan kepada dewa matahari mereka yang bernama Helios ini dilakukan dengan pawai obor keliling negeri. Begitu sampai di Bukit Olympus, obor tadi serah terima kepada kaisar. Kaisar terima itu. Ketika kaisar pun lari di lapangan di Bukit Olympus tadi menuju sebuah obor besar. Sempat padam tuh obor. dari belakang ada yang ngasih obor lagi, Pak, ini Pak, nyalain lagi Pak. Oh, itu bukan isyarat, bukan. Awas, jangan salah kemari. Ini betenang ya. Dinyalakan obor raksasa tadi. Maka selama obor raksasa menyala, mereka melakukan atraksi di lapangan tadi. Berbagai macam atraksi. Itulah ritual yang kemudian, ritual yang dilakukan di bukit oleh Pus, mengagungkan dewa matahari mereka, yang dimaksudkan ini. Ritual itu kemudian dinamakan Olimpiade. Sampai sekarang hilang tidak ritualnya? Inilah ritual pengagungan iblis dan dajjal. Ya. Itu tingkat dunia, tingkat benua ada tidak? Ya. Ada. Apa namanya? Asian Games. Tingkat nasional? Nah, itu ritualnya. Kita tidak sadar. Dalam bidang arsitektur banyak, dalam berbagai bidang, dalam berbagai bangunan, apalagi bangunan ibadah, tidak terkecuali masjid, ada simbol dajjalnya. Kami di Jawa Barat sedang menghadapi ini. Kenapa demikian? Karena banyak masjid yang bersimbolkan dajjal. Segitiga adalah sebuah simbol yang kemudian digunakan dajjal, maaf, digunakan oleh agama-agama yang lahir dari filosofi agama Ardi sebagai simbol Tuhan. Jadi agama-agama yang lahir dari filosofi akal budi manusia menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhan. Makanya di dalam agama Hindu ada Trimurti, betul? Di dalam agama Buddha ada Tridharma, kitab sucinya Tripitaka. Di dalam agama Kristen ada Trinitas. Dan di sini ada Trianto. Ada Trianto? Baik. Nah, segitiga inilah yang kemudian digunakan Firaun untuk menunjukkan eksistensinya sebagai Tuhan. Kita tahu Firaun mengaku tuh Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Itu kata Firaun di hadapan Nabi Musa dan Harun. Maka dia bangun sebuah bangunan yang dilihat dari empat arah mata angin, empat penjuru mata angin itu sama, segitiga. Piramida. Boleh saya gunakan whiteboardnya? Saya kayaknya banyak menggunakan whiteboard nih. Gak apa-apa Bapak Ibu? Boleh ya? Kameramen? Nah ini, kasih ya, kameramennya mana? Ini saya banyak, ya kayak tadi malam ya. Tadi malam gak bisa kemana-mana. Baik. Wah, ada adik-adik cakep nih. Wah, maaf ya dia. Kang Andi di kantong saya ada spidol, Kang Andi. Ada lagi spidol? Ini merah ya. Baik Bapak Ibu, nah, Firaun membangun piramida untuk menunjukkan kalau dia Tuhan, agar dunia mengetahui eksistensinya sebagai Tuhan. Dan yang diperbudak sebagai tukang bantu saat itu adalah bangsa Yahudi. Tukang batu bahasa merekanya adalah mason. Ya, mason. Allah mendengar doa kaum Bani Israel yang diperbudak oleh Firaun selama berabad-abad. Maka kemudian ada? Di tas saya ada spiro, Mas. Oh ini, astagfirullah. Makasih banyak, Dek. Masya Allah. Iya, saya kira itu. Adik jeli ya, barakallahu fiik. Ya ada Bapak sudah. Ah. Yang diperbudak sebagai tukang batunya adalah bangsa Yahudi Bani Israel. Mason. Mason itu artinya tukang batu. Ya. Allah mendengar doa mereka. Allah tenggelamkan Firaun di Laut Merah. Maka kemudian mereka merdeka. Mereka tidak lagi dijajah oleh Firaun. Tapi mereka tidak melupakan posisi mereka sebagai tukang batu yang diperbudak berabad-abad. Mereka tetap akan menyandang diri sebagai tukang batu. Tapi tukang batu kali ini tukang batu yang merdeka. Kalau dulu didedikasikan secara paksa kepada Fir'aun, maka sekarang didedikasikan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Jadilah mereka tukang batu yang merdeka. Merdeka bahasa Inggrisnya apa? Free. Maka lahirlah free mason. Nah, dari situ sejarahnya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kembali kepada Dajjal. Bapak Ibu rahmati Allah, saya selama ini dulu tidak sekali lagi, saya sudah cerita tadi, saya tidak terlalu begitu berkepentingan, maksudnya tidak terlalu bersemangat untuk membahas tentang Dajjal. Namun ada satu peristiwa yang ternyata peristiwa ini membukakan mata hati saya dan saya harus berbicara tentang Dajjal dan konspirasinya. Karena ini terkait dengan keselamatan akidah kita umat Islam. Dan ini terkait dengan nama baik kita sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin. Peristiwa apa itu? Peristiwa yang terkenal dengan sebutan WTC. Nah, masih ingat? Nah, pertanyaan saya, kenapa harus di tanggal, kenapa harus di bulan September? Kenapa harus di tanggal 11? Dan kenapa harus di tahun 2001? Ini bukan sembarangan, Bapak Ibu. Dan ini terkait dengan ideologi Zionis Yahudi. Ya. Baik, kita lihat satu peristiwanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Peristiwa yang kemudian mengilhami saya dan ini menjadi sebuah pembuktian bahwa ini saya harus berbicara, tidak boleh diam. Kita lihat peristiwanya. Singkat saja, saya tidak memutar semuanya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita petik, Bapak Ibu? Tidak ada seekor lalat pun yang menabrak gedung ini. Tapi gedung ini hancur. Bapak Ibu sudah melihat, itu kok tampilannya bagus. Seperti orang sudah sengaja pasang kamera. Seperti sudah tahu sebelumnya kalau gedung itu akan dihancurkan. Satu itu. Nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang saya herankan adalah bahwa pesawat apapun kata arsiteknya, ini gak akan mungkin menghancurkan gitu. Kok bisa hancurnya persis seperti gedung yang sengaja diledakkan? Memang sengaja diledakkan. Pesawat itu hanya alibi. Yang ketiga, Bapak Ibu lihat pesawatnya. Itu bukan pesawat penumpang. Itu pesawat kargo. Apa bedanya pesawat penumpang dengan pesawat kargo? Kalau pesawat penumpang ada jendelanya kan? Barusan ada jendelanya tidak? Tidak ada jendelanya, itu pesawat kargo. Dan ternyata tidak ada penumpangnya. Itu pakai remote control, Bapak Ibu. dari bawah ada orang lihat dan mengamera bahwa ternyata ada percak-percak begitu di bawahnya. Itu remote control. Jadi ini by design, Bapak Ibu. Ini tidak ada orang yang melakukan. Dan ini tidak dilakukan oleh Usama bin Laden. Satu bulan kebelakang, dua bulan kebelakang, Direktur CIA mengumumkan, meminta maaf kepada Usama bin Laden dan Al-Qaeda, bahwa ternyata Usama dan Al-Qaeda tidak pernah terlibat dalam penghancuran WTC. Lalu siapa yang menghancurkan WTC? Yang menghancurkan WTC adalah orang yang satu ini. WTC hancur dilakukan oleh orang dalam Amerika sendiri. Siapa orangnya? Sesuatu yang aneh bagi saya. Ya. Kira saya sebutannya, Bapak Ibu coba saksikan. Bapak Ibu saksikan. Ada yang aneh enggak tidak dengan gambar ini? Nah, di detik kehancuran WTC, George W. Bush dia mengambil cuti dan dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak itu dia disambut dengan cerita kambing yang hilang. Si anak itu cerita lama sekali, itu 15 menit lebih. Ini film yang saya cut. Joseph Bullywus di sampingnya pegang buku yang sama. Oh yes, I see. Oh yes. Dia balik lihat buku, lihat ke anak tadi. Apa yang aneh? Buku yang dia pegang terbalik. Maka para wartawan bertanya, dia baca apa bukunya terbalik kan? Tidak lama kemudian ajudannya datang ngasih HP gitu. Sir, it's call for you. Pak, mohon maaf, ini panggilan buat Anda Tuan. Dia dengarkan. Dan saya yakin yang berbicara itu seperti ini. Sure, the WTC was destroyed. Pak, WTC sudah dihancurkan. Langsung dia tutup buku dan berangkat. Ada hal penting, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan acara. Terima kasih. Dia pergi itu. Itu sudah disiapkan, dia akan melakukan press release di hadapan wartawan. Dan apa yang terjadi? Ini bukti yang saya kumpulkan, Bapak Ibu. Bukti yang saya kumpulkan. Dan ini terkait dengan Dajjal. Ada yang percaya kalau WTC ini terkait dengan Dajjal? Itulah kenapa harus tanggal 11 bulan September 2001 dan kenapa harus di pagi hari? Ini ada kaitannya dengan sebuah ritual tadi. Kalau pagi-pagi hari Senin biasanya ada apa-apa di kantor, di sekolah, upacara. Kenapa upacara harus pagi hari, Bu? Kenapa enggak siang hari? Nanti kalau saya ketemu lagi kita bahas itu. Saya butuh 2 jam untuk membahasnya. Baik. Nah ini yang terjadi Bapak sekalian. Sebentar. Ini yang lucu. Bagi Bapak Ibu yang bisa menerjemahkan, tolong kasih tahu saya Bapak Ibu. Inilah fitnah yang terjadi. Press release yang terjadi, dia membuka press release-nya. Namun press release yang dia lakukan menyakiti hati kita umat Islam. Kalimatnya aja seperti ini. Al-Khinzir Bush arada ayat sebal Qur'an faqadallahu lisana. Apa arti khinzir? Babi. Al-Khinzir Bush. Jadi apa artinya? Arada ayat sebal Qur'an. Dia menghina Al-Quran. Faqadallahu lisana, maka Allah mengikat lisannya. Baru dia ngomong, selanjutnya dia enggak bisa ngomong lagi. Ada yang pegang Quran? Ada pegang Quran. Dia membuka press release-nya dengan kata-kata enterprise yang menyakitkan hati kaum muslimin. Mungkin bahasa Inggrisnya seperti ini. Ini saya lagi belajar bahasa Inggris Bapak Ibu, jangan diketawain kalau salah ya. This is the Holy Quran for Muslim people. Taught Muslim people to share terrorism all over the world. Ini adalah kitab suci Al-Quran yang mengajarkan terorisme kepada umat-umatnya agar disebarkan ke seluruh dunia. Artinya apa? Dia menuduh Allah mengajarkan teroris kepada kita. Betul? Itu kata-katanya. Maka apa yang terjadi? Setelah dia ngomong itu, Allah kunci lisannya, enggak bisa ngomong. Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira dia ngomong apa? Bahasa apa nih, Bapak Ibu? Ayo coba tebak bahasa apa ini? Ini bahasa planet. Ayo. Langsung dia turun. Gak selesai itu press release-nya. Lalu apa yang mau dia sampaikan? Dia gak bisa ngomong. Dia membuka dengan melakukan fitnah. Fa subhanallah ala qudratihi wa quwwati wa jabratihi. Maha maksudnya Allah dengan kekuatannya dan kebesarannya dan kekuasaannya. Allah perlihatkan itu. Dia menghina kalau ini lakukan. Padahal dia sendiri yang melakukan. Sudah terbayang jelas Bapak Ibu. Dari sini, wah ini konspirasi. Ini fitnah besar. Saya bikin tulisan. Saya tolong teman-teman kumpulkan data sebanyak mungkin. Tulisan itu saya sebarkan di kota Bandung saya itu. Langsung saya sebarkan tahun 2001 juga. Di bulan September juga. Begitu ada kajian saya sampaikan. Ini fitnah. Allah memberikan berbagai macam data kepada saya, alhamdulillah. Dan mengirimkan berbagai orang yang harus memberikan data kepada saya. Allahu Akbar. Ada seorang mahasiswa yang saat itu memang tinggal di pesantren kami. Itu punya dosen, adik dosennya sedang S2 di Boston. Di Boston, Amerika Serikat, Bapak Ibu. Itu ada satu peristiwa di mana rame bahwa ternyata pesawat yang menabrak Menara Utara yang tadi Bapak Ibu lihat. Itu nomor seri penerbangannya. Punten Bapak Ibu. Ini gak apa-apa kajiannya seperti ini, Bu. Punten apa-apa, Bu? Iya. Baik. Nomor seri penerbangannya adalah Q33 ini ya. Apa yang saya lakukan saat itu, saya sedang membaca buku Bill Gates yang menjadi master dari Microsoft, pemilik Microsoft ini ya, komputer, sistem pengoperasian komputer. Bill Gates ini saya yakin dia orang Yahudi. Apa yang saya lakukan? Saya copy paste Bapak Ibu, Ctrl C, saya ulang dua kali. Copy dua kali. Jadi ada tiga. Yang pertama saya rubah fontnya Bapak Ibu. Dan ini menjadi jawaban siapakah pelaku di balik kehancuran WTC. Saya rubah fontnya ke Windings. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Q berubah menjadi pesawat, 33 berubah menjadi simbol WTC kan, N berubah menjadi tengkorak, ini Golgota dan ini simbol bajak laut, Y berubah menjadi David Star, bintang David. Ini jawaban dari semua misteri. Siapa pelaku who was behind this disaster? Siapakah pelaku penghancuran WTC? Jawabannya sudah ketahuan. Pesawat yang menabrak menara kembar dibajak, pembajaknya Yahudi. Makanya yang saya herankan, 4.000 orang Yahudi setiap hari masuk keluar masuk WTC. Kok nggak ada satupun yang menjadi korban? Karena sudah dikasih tahu oleh Mossad. Besok jangan ngantor ya, kita akan ada pesta. Baik, Bapak Ibu perhatikan simbol ini. Ini tengkorak. Tengkorak adalah simbol Golgota. Golgota itu tengkorak. Bukit Golgota adalah bukit di mana Dajjal dikuburkan selama 3 hari 3 malam. Ya, ini tengkorak. Adapun bintang David ini adalah simbol pertemuan iblis dan dajjal di segitiga Bermuda. Allahu Akbar. Terlihat kan? Wah, ini fitnah ini. Baik, yang kedua, nanti kita bahas apa ibu. Inilah jawaban dari judul kita, misteri kemunculan dajjal. Dan ketahuan nanti ibu, kapan munculnya. Dari sini saya menemukan jawabannya. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi dajjal akan keluar. Bagaimana dajjal 3 tahun lagi akan keluar? Dari mana angkanya bapak ibu? Ini prediksi. Kok bisa usah prediksi? Nanti prediksinya. Masih ada waktu kan? Lanjut. Lanjut. Yang kedua, fontnya saya ganti ke webding. Berarti kan apa yang terjadi? Q, huruf Q berubah menjadi simbol Yerusalem. Ini simbol Yerusalem, Al-Aqsa, Al-Quds. Ada simbol sinagoga Yahudi dan ada simbol pohon Natal. Bulan bintang disingkirkan. Selama ini kita membangun mesin, nah ini arsitektur. Simbol, ritual, arsitektur. Simbol dan arsitektur itu menyatu. Bapak ibu, setiap kali kita melihat masjid, biasanya di atas kubahnya ada bulan bintang, betul? Apakah bulan bintang simbol Islam? Ya, dalam arsitektur, teknik arsitektur Islam yang saya tahu, ma fauqal kubbati fahuwal mu'azzam. Sesuatu yang ada di atas kubah itulah yang diagungkan. Kalau di atas kubah biasanya ada lafaz Allah, benar gitu. Karena Allah yang diagungkan. Lah kalau di atas kubah ada bulan bintang, berarti umat Islam mengagungkan bulan dan bintang. Lihat Quran surat Fussilat ayat keberapa? Wa min ayatihi al-lailu wa an-nahru wa asy-syamsu wal qamar la tasjudu lisy-syamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda kekuasaan adalah bulan, bintang, malam, siang, bulan, dan matahari. Jangan kamu sujud kepada bulan dan bintang, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika memang kalian hanya kepada Allah menyembah, Bapak Ibu sekalian, bulan dan bintang. Bulan bintang itu sama dengan simbol ini, Bapak Ibu. Nah ini, penting. Bulan adalah dajjal, bintang itu matahari kan? Matahari itu iblis. Yang kalau digambarkan dengan simbol tangan seperti ini, maka siapapun yang ketika dipotok mengangkat tangannya seperti ini, itu artinya dia komitmen kepada iblis dan dajjal. Jis. Wah, syahadat lagi itu dia. Gugur akidahnya itu. Betul kan demikian, baik. Saya perlihatkan tayangannya, Bapak Ibu. Dan ini ada ustaz yang memberitahukan kepada kita tentang, nah ini dia, ini simbol dajjal, ini sistem dajjal dalam bidang agama. Ustaz ini menyampaikan dan membuat saya paham pada akhirnya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ustaz ini siapa namanya. Harus sebuah pertanda ini bentuk berdasarkan sebuah pemahaman yang mempunyai satu kesamaan dajjal baru, dan adalah itu adalah New World Order. Maka kemarin-kemarin dunia ada sering menemukan dalam kedai ini sedang dajjal yang oleh orang yang mungkin dikembangkan dan headset of Illuminati. Seperti apa? Simbol ini dia. Siapa pun yang mengatakan seperti ini, nantinya komitmen dengan iblis dan Ustaz, saya pernah ngomong kelas Ustaz, cis. Aduh, Ustaz gimana kalau saya bersandarkan ini? Ya, sini sandarkan di sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ketika kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat. Jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan ini bagian dari fitnah dajjal. Gimana Bapak-Ibu sekalian? Adik-adik nanti kalau foto kelas jangan gitu ya. Eh gak boleh itu musyrik, murtad. Nanti syahadat lagi, gak boleh, kasih tahu teman-temannya ya. Jadi jangan gini lagi. Kalau mau nanti habis 17 April ya. Aduh, saya agak takut nih. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. Nah, Allahu Akbar. Bapak Ibu, dan tentang bulan bintang, ini saya ingin sampaikan satu lagi. Ini juga ada ustaz yang menerangkan tentang bulan bintang. Betulkah bulan bintang simbol Islam, Bapak Ibu? Ini ada tayangan. Syekh Abu Raub bin Halimah dari Tobako, ini seorang muslim yang kerasukan jin yang diruqyah, dan jin yang di dalam tubuh pemuda ini, laki-laki ini, berkata ketika ditanya, siapakah yang membuat bulan dan bintang sebagai simbol Islam? Ternyata itu jawabannya apa? Coba kita lihat. Jadi yang membuat simbol Islam bulan bintang itu bukan kita, bukan umat Islam. Itu adalah Yahudi. Kalau di masjid mungkin bisa dirubah. Tapi kalau di bendera negara, gimana bendera negara? Ada bendera negara Islam yang benderanya bulan bintang kan? Berarti sama dengan, nah tadi Bapak Ibu coba kita lihat lagi ya. Nih, ini nih. Ini tadi saya katakan apa? Ini adalah simbol pertemuan iblis dan dajjal di segitiga berbuda. Boleh saya pakai whiteboard lagi? Tadi sudah kita bahas bahwa segitiga adalah simbol Tuhan dalam filosofi agama Ardi. Maka Tuhan digambarkan dengan segitiga. Bapak Ibu, iblis, siapa nama asli iblis? Azazil. Wah, tahu mas? Pernah kajian di mana? Ya, betul Pak. Dengan siapa yang ceramahnya? Wah, itu subhanallah. Betul. Nama asli iblis itu adalah Azazil. Bagus namanya, itu dari Allah. Azza yang diamuliakan, yang dimuliakan. Il Allah. Azazil yang dimuliakan Allah. Wah, bagus Ustaz itu. Jadi nama anak saya, oh jangan itu nama iblis. Maksudnya nama kok nama iblis Azazil. Nah, dia marah sama Allah karena tidak terpilih sebagai khalifah di muka bumi. Dia marah sama Allah. Maka dia gak mau sujud ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Adam. Dia masih Allah izinkan tinggal di langit, Bapak Ibu. Dan dia gunakan segitiganya ke bawah. Ini buat iblis. Dia ingin menjadi Tuhan bagi manusia, dan dia mengarah ke bawah, ingin menguasai dunia. Dan dialah sesungguhnya yang menguasai bumi. Dari langit dia awasi bumi. Di bumi ada Dajjal yang sama-sama ingin juga mengaku Tuhan, sama-sama juga mengaku Tuhan sebagaimana iblis. Dan sama-sama dilahirkan di negara yang Allah binasakan lewat mereka Jibril. Sama-sama diurus mereka Jibril, dan sama-sama ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat. Nah, Dajjal nama aslinya siapa? Kalau ini nama aslinya Azazil. Kalau Dajjal nama aslinya Samiri. Kenapa Dajjal nama aslinya Samiri? Karena lahir di Samirah. Samirah, Palestina. Allah takdirkan keduanya bertemu di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah sebuah area lepas pantai di Samudra Atlantika yang menghubungkan tiga titik. Ada Florida, Miami, ada Bermuda, dan ada Puerto Rico. Kapal laut, kapal selam yang lewat sana hilang tanpa jejak. Sebetulnya tidak hilang, ada di sana, cuma ditutup dengan kristal cahaya. Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga Bermuda, dan mereka menjadi Dwi Tunggal, Tuhan yang satu tampak, yang satu dia tertampak, mengaku Tuhan. Bagaimana simbol pertemuan mereka? Maka jadilah simbol pertemuan mereka seperti ini, betul? Nah, ini filosofi dari mana asal simbol seperti ini. Ini adalah simbol pertemuan iblis dan dajjal yang kalau disimbolkan dengan tangan tadi kayak gini. Ya. Inilah pertemuan yang sangat dinikmati oleh Azazil atau iblis. Dia menyeru si Samiri dajjal. Iblis biasa menyebut nama seseorang itu dari suku kata pertama. Samiri dipanggil Sam. Come here Sam, come here Sam. Kesini Sam, kesini Sam. Ya, Samiri dipanggil Sam. Samsudin dipanggil ada sesuatu di sini. Enggak, ya maaf. Nah, maka dirangkul, sini Sam, come here Sam. Dirangkul terus si Samiri, iblis, dajjal. Apa kata iblis? Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita? Amerika. Ini jawaban. Kenapa Amerika selalu ikut campur urusan negara di seluruh dunia? Dan kenapa veto Amerika mengalahkan veto The Big Five yang lain? Dan kenapa Amerika selalu ingin menang sendiri dan mengaku sok polisi dunia? Bukan Amerika yang kita kutinya, tapi who's behind American? Siapa di belakang Amerika? Siapa di belakang Amerika? Lihat set plan tata kota Amerika dan lihat mata uang Amerika. Bapak Ibu, kalau mau saya butuh 2 jam untuk membahas ini lebih dalam, khusus untuk simbol ini saja. Dan ini terkait dengan ritual ibadah kita. Kenapa? Karena simbol-simbol ini banyak muncul di masjid-masjid. Bukan hanya di masjid, di gereja. Saya bisa tunjukkan satu-satu. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kenapa ada di tempat penyembahan? Karena iblis dan dajjal ingin manusia bukan menyembah Allah, tapi menyembah kita, menyembah mereka maksudnya. Betulkah demikian? Bapak Ibu Subhanallah, kita baru bahas simbol ini nih, kita baru bahas judul ini. Belum kepada materi ini. Gimana lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Ibu-ibu bisa diikutin? Bisa Bu diikutin? Sip Bu. Ya, tapi saya enggak bisa kayak Mbak itu, enggak bisa nanti Mbak. Baik. Sampai mana tadi? Oh, sampai ini. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah mulai membedah teka-teki itu kan? Satu persatu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan konspirasi iblis dan dajjal sudah sampai pada penerjemahan Quran. Baik, saya minta yang hadir di sini buka Qurannya semua, yang bawa Quran. Buka Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-16. Saya ingin buktikan kalau ini ada konspirasi dalam penerjemahan Quran, konspirasi Yahudi. Dan saya harap Bapak Ibu bisa melakukan kritisi kepada Departemen Agama. Nanti saya tanya suaranya sepakat atau tidak. Saya minta dukungannya. Surat ke-7 ayat ke-16. Silakan yang di HP pun buka, akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Di HP pun ternyata ada yang benar, ada yang salah terjemahnya. Mas, sampun Mas. Sagat dibacake Mas. Mas, baca Mas. Ibu-ibu juga yang di atas sudah dibuka? Moga Mas. Surat ke-7 ayat ke-16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi banyak dari jalanmu yang lurus. Baik, Subhanallah. Sebentar Mas, ulangi lagi Mas. Bapak Ibu perhatikan betul kata-katanya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan memang selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik, ada yang sama? Ada yang beda terjemahnya? Beda, ada yang beda? Masnya beda ya? Mas, tolong dibacakan Mas. Dipakai HP Mas. pakai mic terus. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghadangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bedakan menyesatkan aku dengan menghukum aku tersesat. Kalau kata-kata iblis karena engkau telah menyesatkan aku, berarti iblis sesat karena ada yang menyesatkan, betul? Siapa yang menyesatkannya? Seolah-olah Allah yang menyesatkan kan? Karena engkau telah menyesatkan aku. Iblis berkata begitu. Berarti yang bersalah siapa? Allah yang telah menyesatkan iblis loh. Kok jadi Allah yang disalahkan? Betul Bapak Ibu? Nah, sepakat gak kalau kita minta kepada Departemen Agama dirubah tuh terjemahnya? Sepakat. Yang sudah kadung ada di HP, ganti HP-nya. Mas mereknya apa Mas? Oh nyicil, aduh jangan keras-keras Mas. Itu terjemahan yang diinginkan Yahudi Bapak Ibu. Iblis korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya dia yang menjadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Maka Zionis Yahudi gak mau menyebutnya iblis. Iblis itu artinya pembangkang. Ablas iblis, iblisan, pembangkang. Maka dia diberi nama dengan nama yang terhormat. Zionis Yahudi memberikan nama yang terhormat bagi Ajazil, bukan iblis. Ada yang tahu? Lucifer. Pernah dengar Lucifer? Maka para pengikut iblis disebut Luciferian. Ini Dajjal Menir kan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, segitiga dan satu mata. Sekarang kita bicara satu mata. Oke, kita kembali ke sana ya. Coba kita lihat yang di sana, segitiga satu mata. Bapak Ibu perhatikan yang satu mata ini. Pada apa yang dialami Dajjal, Bapak Ibu, di zaman Nabi Musa dialah bernama Samiri. Ya, karena dia menyesatkan kaumnya menyembah patung anak sapi, dihancurkan patung anak sapinya. Pluk sama Nabi Musa, marah Nabi Musa. Faraja ila qaumihi rabbanan asifa. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat. Diambil itu patung anak sapinya, dihancurkan dan dibakar. Lalu Samirinya diusir. Kenapa tidak dibunuh? Sementara mereka yang menyembah patung anak sapi taubatnya dengan dibunuh oleh orang beriman kan? Ya bani Israel, adzkuru ni'mati Allahi 'alaikum. Fazkuru ni'matallahi 'alaikum. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Taubatnya itu dengan dibunuh. Orang yang menyembah patung anak sapi dibunuh. Tapi karena jumlahnya ribuan, kemudian Allah cabut hukuman itu karena Nabi Musa berdoa, ya Allah, jika kau biarkan hukuman ini berlanjut, maka habis umatku. Lalu siapa yang akan menyembahmu ya Allah? Lalu siapa yang harus aku ajak untuk menyembahmu? Jika mereka membuat dosa itu karena mereka hambamu dan kau maha pengampun ya Allah, ampuni mereka, cabut hukumannya. Maka hukuman itu menghentikan. Pertanyaan saya saat itu ketika saya membaca tafsir ayat tadi, kenapa yang menyembah patung anak sapi taubatnya dibunuh, sementara Samiri pelakunya, biang keroknya, tidak dibunuh tapi diusir sama Nabi Musa? Karena yang membunuhnya nanti bukan Nabi Musa, yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Maka saya yakin Nabi Isa akan turun lagi. Yakin tidak Nabi Isa akan turun lagi? Kapan Nabi Isa akan turun? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Apakah 3 tahun lagi? Kok Ustaz dari tadi bilang 3-3? Karena yang 1 dan 2 sudah selesai debatnya, tinggal yang nomor 3 debat. Siapa? Ini nomor 3. Lanjut. Waktu-waktu ya. Baik. Nah, diusir sama Nabi Musa, maka dia ke zaman para nabi masuk tuh, si Dajjal ini. Di zaman Nabi Isa berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dia Dajjal. Sedikit saya cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa lahir karena mujizat Allah kan? Kalimatullah, disebutnya kalimatullah. Karena lahir karena kalimatullah. Beliau adalah proses kelahirannya sesuatu yang ajaib.

Maka saat itu Herodes dan pasukan Romawi datang mencari-cari Nabi Isa untuk menangkap Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Allah wahyukan itu pada Nabi Isa. Maka Nabi Isa memahami itu, kemudian Nabi Isa berfirman. Ada dalam Quran surat As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Itu ya, ada ya. Surat As-Saff. Ingatlah ketika berfirman ya, ketika bersabda Isa bin Maryam ke Bahawariyyin, siapa yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyyuna nahnu ansar Allah. Itu saat terakhir perpisahan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menjadikan, dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Ini yang saya baca dari petikan Injil Barnabas, Pak, tahun 97 di Semarang. Saat itu saya sedang melakukan tugas penelitian saya untuk tugas akhir saya. Saya melakukan penelitian untuk itu. Saya menemukan Injil Barnabas di dalam petikannya itu disampaikan cerita-cerita seperti itu. Ya, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Ya. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Datanglah seseorang kepada Nabi Isa dan kaum Yahwariyun. Intabi wa antum. Bersembunyilah kalian. Wa anta ya masih Nabi Allah. Anda juga yang Nabi Allah. Anda harus bersembunyi. Kenapa? Sesungguhnya Herodes dan tentaranya Romawi dan juga para pendeta Sanhedrin sekarang datang untuk menyangkap Anda dan menyalib Anda, Tuanku. Maka Nabi Isa kemudian memerintahkan kaumnya bersembunyi, termasuk Nabi Isa pun bersembunyi. Bersembunyilah semuanya. Ya, disemak belukar. Ya, ada satu pohon juga yang biasa digunakan Nabi Isa untuk beristirahat. Ya, bersembunyi di situ. Nah, Herodes bilang, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, kata Herodes, aku tawarkan dengan bijaksana. Siapa di antara kalian yang memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi? Aku tidak akan menangkap kalian. Yang aku butuhkan Al-Masih. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan berikan dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus atau harta kerajaan Herodes, dan aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Yudas Iskariot, Dajjal, aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia, dan aku butuh harta untuk keliling dunia. Kalau gitu aku saja yang memberitakan. Pucuk di cinta ulang tiba, kata dia. Keluarlah dia berbicara kepada Herodes, ya, berbicara kepada siapa? Herodes, Raja Romawi. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di situ Allah berfirman kepada Nabi Isa. Quran surat Ali Imran ayat 55. Nah, coba saya ingin partisipasi dari para muslimin. Ada Quran surat Ali Imran ayat 55? Ya. Allah berfirman, gimana Mas? Coba Mas putar, Mas. Amin. Untuk membuktikan kalau ini benar. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku kau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Awalnya Mas, bisa diulang lagi? Ingatlah ketika Allah berfirman. Kemudian, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada. Oh, kalimatnya mengambil. Ya. Yeah. Ada lagi coba terjemahan yang lain? Betul. Ada Mas? Bosan? Ada? Sama, mengambil juga. Mengambil. Ada beda? Oke, coba Mas Kuntin. Wahai Muhammad, lo yang kawan saat ini lo bukan cuma tepat dari tafsir Yasad Muhammad Alib. Iya. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku telah menyelamatkan dirimu dari kerajaan musuhmu. Aku telah mengangkatmu ke sisiku dan menyelamatkanmu

ya. Dan ini pintu gerbang menuju Madinah. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 7 kan? Jadi Dajjal muncul di zaman siapa? Zaman? Baik. Saya hitung ya sekarang. Saya hitung angkanya. Baik Bapak Ibu. Peristiwa tadi, sholat berjamaah subuh, lalu Nabi Isa turun dan Dajjal Allah pertemukan dengan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa membunuh Dajjal. Di pintu Lut tadi Nabi Isa membunuh Dajjal. Kamu yang menuduh saya Tuhan. Terus cabut lagi. Padahal kamu adalah makhluk terkutuk. Terus gitu Dajjal. Menyakitkan sekali. Begitu dahsyat, hebat dan kuatnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Sampai darahnya terciprat pada pasukannya. Kapan itu terjadi? Baik, kita hitung ya. Hanya Allah yang tahu, tapi Rasulullah memberikan kisi-kisi kepada kita. Ikutin. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Ia berkata. Qala. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha. Sesungguhnya Allah ya ba'asu akan mengutus min hadhil ummati dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sanah 100 tahun sekali man seseorang yujaddidu dinaha yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud oleh Abu Dawud wa yuballighu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Begoni, pengen kesebut. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan seorang mujadid reformis. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mujadid yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari ajaran sesat. Islam bersih sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu. Kemudian Imam Mahdi ini, mujadid ini akan membuat Islam memimpin dunia. Seluruh dunia akan dipimpin oleh Islam. Itu 100 tahun sekali terjadinya setelah Rasulullah wafat. Pertanyaannya, abad kejadian Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di tahun berapa? 1924. Baik, andaikan ini abad kejayaan Islam sebelum kita. Sepakat ini abad kejayaan Islam sebelum kita? Tambah 100, berapa? Berapa? 2024. Saiki tahun pinten, Mas? 2019. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Satu periode lagi. Lima tahun lagi. Berarti ini adalah tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi. Bapak ibu sekalian, 5 tahun ini saya potong menjadi 3. Kenapa 3? Ini kata Rasulullah dari hadis riwayat Abi Umamah. Betulkah 3 tahun lagi? Nantikan di episode yang akan datang. Tetap bersama saya di jam tayang berikut ini, bersama saya di tempat yang sama. Jika Allah menakdirkan kita ketemu lagi, kita bahas lagi ini Bapak Ibu. Ciri-ciri ini sudah ada di hadapan kita. Nanti saya perlihatkan ciri-cirinya. Kalau kita bertemu lagi, mohon maaf saya ada kajian lagi sekarang. Rupanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Inilah misteri tentang kemunculan Dajjal. Kita sudah tahu sekarang siapa Dajjal? Samiri di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa bernama siapa? Yudas Iskariot. Jadi yang disalib itu siapa? Dan siapa Yudas itu? Makin yakin kan? Inilah fitnah yang selama ini harus luruskan. Dan saya tidak melanjutkan ini kepada WTC, Sebetulnya bisa saya lanjutkan kepada WTC. Jadi WTC itu sebetulnya adalah ritual human sacrifices untuk the God who's waited, untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dan ini simbolnya ada di seluruh dunia. Apapun bangunan itu, termasuk tempat ibadah, gereja pun ada. Ada di seluruh dunia sebetulnya. Barangkali itu dulu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kelipan saya pribadi, dan saya bersifat astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada ibunda kita, Ibu Suciati Salmina, yang telah Saliman, Ibu Suciati Saliman, yang telah memberikan fasilitas kepada kami, saya, untuk bisa hadir ceramah di sini. Ya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan beliau ya. Dan Allah memberikan kesembuhan. Allahumma shfi ashifan taman, shifan la yughadiru saqama. Tadi di awal sudah kita berdoa. Mudah-mudahan beliau segera sembuh dan bergabung bersama kita lagi untuk mensiarkan Islam di masjid ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu, hadanallahu wa iyyakum majma'an wa qominkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, informasi tambahan dari kami bahwasanya masih bisa disaliman membuka kesempatan bagi kalangan yang ingin untuk kegiatan Ramadan, buka puasa dan sahur. Silakan menghubungi DKM atau bisa langsung menuju ke Khalifah yang sudah disediakan di depan pintu aula. Demikian informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Sumber Bandung sekarang lagi diperbaiki kan mesinnya, lagi dibangun. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak. Salam buat keluarga Pak. Syukran masih Allah diberikan. تكذبان هذه جهنم التي التي يكذب بها المجرمون.